السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, selalu fokus dan meminta ilmu yang bermanfaat. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, kama qala Syafi'i rahimahullahu taala. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar kepintaran dan kecerdasan. Tapi bagaimana itu bermanfaat di dunia kita dan di akhirat kita? Oleh karena itu marilah kita tanamkan hal ini sedalam-dalamnya dan selalu meminta ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebagaimana salawat dan salam sekali lagi sesering mungkin kita ucapkan kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyarah, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat atau merahmati dia 10 kali. Allah akan puji 10 kali. Oleh karena itu, ini kesempatan besar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengatakan kelebihan ulama yang mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dipastikan ketika mempelajari hadis kita akan bertemu dengan redaksi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Maka enggak heran mereka adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan memberikan hidayah kepada kita dan mengislah, memperbaiki urusan-urusan kita. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas hadis Abi Hurairah yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimulai dengan larangan untuk hasad, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling hasad. La tahasadu. Dan kita sudah jelaskan bahwa dijelaskan oleh para ulama hasad sangat berbahaya. Dan ini salah satu induk dosa dan dosa-dosa awal yang terjadi di kehidupan. Oleh karena itu, perhatian terhadap masalah ini harus ditambah, harus diperbesar. Apalagi sebagian ulama mengatakan setiap kita punya bibit hasad. Yang membedakan orang baik dan orang buruk adalah orang baik itu berusaha mengubur hasad tersebut, dilawan. Dan orang buruk dibiarkan dan akhirnya merajalela, menggerogoti hatinya dan diungkapkan dengan lisan dan perbuatan. Oleh karena itu, kita butuh untuk sejenak memperluas pembahasan ini. Dan pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan beberapa sebab orang hasad. Ada bisa ulang? Yang pertama apa? Yang pertama, sebab hasad. Oh ini lupa lagi nih. Oh ya, karena ada permusuhan dan ada rasa benci, makanya sebisa mungkin kita meninggalkan kebencian dan rasa dan permusuhan, karena itu potensi hasadnya sangat besar. Yang kedua, ta'azzuz. Ta'azzuz itu berat, sifat berat hati ketika melihat orang melakukan yang tidak bisa kita lakukan, seseorang di atas kita, itu ta'azzuz, itu potensi hasad besar. Dan kita sudah jelaskan bahwa pencapaian orang lain itu tidak ada kaitannya dengan, pada dasarnya tidak ada kaitannya dengan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita itu bukan bergantung pada keberhasilan orang lain, tapi intinya adalah keimanan dan ketakwaan kita, keimanan dan amal saleh kita. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Qul kullun ya'malu 'ala shakilatihi. Allah juga berfirman, katakan hendaknya setiap orang beramal dan berperan di kotaknya masing-masing. Orang yang Allah berikan kemampuan 60% berbeda dengan orang yang Allah memberikan kemampuan 90%. Dan selama orang yang diberikan kemampuan 60% bertakwa dengan 60% tersebut aman, maka Allah akan kasih kebahagiaan dan ketenangan. Dan gak perlu kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Allah Ta'ala misal. Yang ketiga, al-kibar, kesombongan. Kalau kita sombong, maka kita akan hasad. Yang keempat, at-ta'ajjub, ujub. Kalau orang udah merasa bahwa ini jasa saya, ini yang saya perbuat, ini hasil saya, dan lupa menyandarkan semua ini kepada Rabbul Alamin, maka dia akan hasad. Yang kelima, al-khauf min fautil maqasid. Khawatir tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Khawatir kehilangan cita-citanya. Khawatir kehilangan yang dia punya karena kehadiran pihak lain. Ini juga berpotensi hasad. Allah Ta'ala alam. Yang keenam, hubur riyasa wa talabil jah. Cinta pada kekuasaan dan kepemimpinan dan mencari hal tersebut. Maka ketika orang yang dapat, orang bisa berpotensi hasad. Makanya kalau kita gak ada ambisi terhadap kekuasaan di sektor manapun, di bidang manapun, maka insya Allah kita gak akan terjangkit penyakit hasad. Dan bukan berarti kita gak jadi bukan berarti kemungkinan kita jadi pemimpin atau penguasa itu pun juga sirna, enggak. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala enggak pernah berambisi jadi penguasa, tapi beliau jadi khalifah. Allah Ta'ala misal. Yang terakhir, khumthul nafas wa syuhuha bil khairi li ibadillahi ta'ala. Buruknya jiwa dan pelitnya jiwa, sehingga dia enggak mau sharing kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Dia enggak mau orang itu baik, orang itu sukses, orang itu berhasil. Dan ini juga, ini hal yang paling berat, kata para ulama. Kita sudah jelaskan hal tersebut. Sekarang kita masuk ke apa sih obat sembuh agar Allah sembuhkan kita dari hasad. Jadi apa sih obat agar seseorang yang punya penyakit hasad itu sembuh, Allah sembuhkan dan keluar dari lingkaran tersebut? Yang pertama, kata para ulama hadirin, yang pertama, qat'un nadhari 'anil nas wa ta'liqu qalbihi billahi subhanahu wa ta'ala wa su'aluhu min fadlihi. Yang pertama adalah memutuskan pandangan kita kepada manusia, dan hendaknya hati kita itu dipautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qat'un nadhari 'anil nas, upayakan jangan melihat manusia. Gitu loh. Oh, berarti aku harus merem ya Ustaz? Oh, bukan, ini bukan harfiah. Berinteraksi dengan manusia itu sebuah sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, alladhi yukhalitun nas, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wala yasbir ala adahum. Atau kama qal, diriwayatkan bahwa mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan dia sabar terhadap keburukan atau ketidaknyamanan yang dilakukan oleh manusia itu lebih baik daripada mukmin yang enggak sabar sehingga dia tidak berinteraksi dengan manusia. Tapi maksudnya hati kita tuh jangan dipautkan ke manusia. Jangan. Fokus kepada Rabbul Alamin. Fokus kepada Rabbul Alamin. Yang membuat kita hasad itu hati kita fokus pada pencapaian manusia. Pada si A, pada si B, pada si C. Itu yang jadi masalah. Itu yang dikatakan Ibnu Aun rahimahullah. Dzikrun nasi da' wa dzikrullahi dawa'. Mengingat manusia itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita gak boleh tertuju bahwa teman kita berhasil melakukan A, teman B. Enggak, jangan. Bahkan harusnya kita senang, alhamdulillah. Kenapa? Karena itu tadi, fokus. Fokus. Dan ta'liqu qalbihi billah. Dan hati ini tuh berusaha kita pautkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pautkan kepada Rabbul Alamin. Dan kita orang yang hatinya terfokus kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia akan melihat bahwa kenikmatan yang didapat oleh pihak lain itu adalah pemberian dari Allah. Jadi kenikmatan yang didapatkan oleh pihak lain itu adalah karunia dari Allah. Makanya para ulama kita mengatakan sebenarnya atadri ala man asa'ta al-adaba asa'ta ala Allah subhanahu li'annaka lam tarda lima wahab. Ulama mengatakan kepada orang yang hasad, atadri ala man asa'tal adaba, apakah kamu sadar sikap burukmu itu kamu tunjukkan kepada siapa? Adab burukmu itu diarahkan ke siapa? Asa'ta ala Allahi subhanahu li'annaka lam tarda lima wahaba. Sadarlah bahwa engkau bersikap buruk kepada Allah karena engkau tidak ridho apa yang Allah berikan kepada diriku. Itu ada. Dan nanti insyaAllah kita akan tekankan. Tapi poinnya adalah Orang yang hatinya fokus kepada Rabbul Alamin, dia akan sadar bahwa ini adalah kemahakuasaan Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Makanya kuncinya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari obat penyakit hasad. Intinya itu tauhid kepada Allah. Dan zikrullahi jalla wa'ala. Intinya tauhid kepada Allah. Tauhid kan? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu kan masalah tauhid. Kenapa bukan saya? Kenapa dia? Ya karena Allah tetapkan itu. Ahli tauhid sebatas dikasih alasan itu selesai masalah. Sama kayak pegawai yang baik atau pemain yang baik ketika pelatihnya atau atasannya mengatakan yang berangkat Anda. Ditanya, kenapa dia Pak? Ya karena saya mau dia. Gak perlu saya tahu, saya gak perlu kasih tahu alasan lebih lagi. Saya mau dia yang bermain atau saya mau dia yang berangkat. Dan kadang-kadang bukan berarti dia lebih baik daripada kita. Ketika dicucir, saya tahu Anda lebih baik daripada dia, tapi saya mau dia yang berangkat. Boleh gak demikian? Boleh kan? Justru bahkan bisa Anda gak berangkat karena Anda sudah mengerti. Saya ingin dia berangkat biar dia belajar tentang hal tersebut. Kenapa harus dipautkan bahwa yang dikasih itu lebih baik? Padahal belum tentu juga. Seperti kemarin kita jelaskan, nggak ada alasan kita hasad, karena bisa jadi itu dia berhak. Yang kedua, dia nggak berhak. Artinya dia berhak. Artinya dia orang baik dapat kenikmatan. Yang kedua dia buruk. Kalau dia buruk, apa yang Allah berikan atau fasilitas dunia yang Allah berikan kepada dia itu hanya bawa dia ke neraka. Ya ngapain hasad sama ahli neraka, kata para ulama. Itu kan sudah kita jelaskan. Jadi kan syaitan selalu berpikir kalau teman kita atau pihak itu mendapatkan hal lebih, berarti saya kalah dong, dia menang. Gak harus demikian. Gak harus demikian. Bisa jadi karena kekurangan dia, Anda udah masya Allah. Ada orang tua punya dua anak, satu anaknya kuliah, satu anaknya baru usia 3 hari. Yang dapat perhatian lebih siapa? Yang kuliah. Ayo, mama gendong ya, mama gendong ya. Terus tiba-tiba kuliah langsung loncat, numplok, blok, blok, gitu. Kadang begitu. Yang dapat perhatian lebih siapa? Susah pertanyaannya. Yang 3 hari. Yang semester 3 atau yang hari ketiga? Hari ketiga. Oh, berarti yang hari ketiga lebih baik gitu daripada yang semester 3. Enggak. Alasannya karena yang hari ketiga lebih lemah, maka dapat perhatian lebih. Benar gak sih hadirin? Jadi jangan mau kita dipermainkan oleh syaitan. Fokus kepada Rabbul Alamin, bahwa Allah Ahkamul Hakimin. Allah itu pemutus yang paling bijak. Itu ayat yang kita hafal. Suratnya juga enak. Surat At-Tin. Alaihissallahu bi Ahkamil Hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijak, paling hikmah? Jangankan Allah yang maha tinggi segala macam, kita aja tuh, kita jadi kepala rumah, kita jadi ayah misalnya, atau kita jadi ibu, kita jadi pimpinan divisi, kita menutuskan kita gak ingin anak buah kita atau anak kita ganggu-gugat kita. Benar gak sih? Kita jadi pelatih atau apa, gak mau gitu, tolongnya. Kita jadi dokter gitu, kita gak mau diatur. Itu, dan itu wajar, itu kita bisa ngerti. Padahal kita belum bijak juga. Bisa jadi salah juga. bisa jadi keliru. Lalu bagaimana dengan ahkamul hakimin, ala alimul khabir, fa'alul lima yurid? Allah fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan apa yang Allah sukai, yang Allah keinginkan, Allah bisa lakukan. Dan pastinya apa yang Allah inginkan selalu berada dalam sifat kemahahikmahan Allah Subhanahu wa taala. Udah, kita aman. Itu poin. Itu hal yang penting, hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, obat yang kedua, al-munafasa fil a'mali salihah la fi umuri dunia. Berkompetisi dalam amal soleh, bukan sebatas amalan atau bukan sebatas urusan dunia. Kalaupun casingnya urusan dunia, itu hanya jembatan menuju amal soleh. Hadirin Allah muliakan, salah satu hal terbesar yang membuat kita hasad itu karena kita fokus pada urusan dunia. Coba kita lihat sebab-sebabnya tadi, itu kan duniawi semua. Semua duniawi. Maka kalau kita hilangkan ambisi kita terhadap dunia dan kita fokus pada amal soleh, maka aman. Bahkan kita tahu para sahabat ketika berkompetisi, ketika fokus mereka berkompetisi dalam masalah akhirat, mereka melakukan ithar. Mereka melakukan ithar, artinya memprioritaskan saudara mereka dibanding mereka dalam masalah dunia agar mereka dapat pahala akhirat. Jadi udah, saudara saya aja yang dapat fasilitas dunia ini, biar apa? Biar saya dapat pahala ithar, biar saya dapat akhirat. Soalnya saya aja yang bayar, jangan dia. Kenapa? Biar saya dapat pahalanya. Jadi justru semangat dalam beramal soleh, bukan justru sebaliknya. Jadi justru urusan dunia dikasih aja, udah ambil. Kenapa? Biar saya dapat pahala. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, di antaranya diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri dan beberapa ulama yang lain, kata mereka, "Idza ra'aita an-nas yatanafasuna fid dunya fanafisuhum fil akhirah." Jika Anda melihat manusia berkompetisi untuk masalah dunia, maka berkompetisilah atau kalahkan mereka dalam akhirat. Berkompetisilah atau kalahkan mereka dalam perkara akhirat. Atau dalam riwayat yang lain, idza ra'aita ahadan yunafisuka fid dunya fanafisuhum fil akhirah. Apabila Anda melihat seseorang ingin mengalahkan Anda dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Jadi jangan ikut, jangan masuk ke permainannya, tapi justru kalahkan dia dalam masalah akhirat. Jadi idza ra'aita ahadan yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika Anda melihat seseorang ingin mengalahkan Anda dalam masalah dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Gitu. Jadi bisa jadi ketika ada orang tuh yang pengen dapetin apa yang kita punya dari misalnya barang-barang dunia atau sesuatu duniawi, udah kasih aja. Oh, kamu mau ini kan? Ya udah buat kamu aja. Dengan demikian kita menang di akhirat, kita dapat pahala memberi. Ya, saya nggak mau. Jadi kita nggak masuk ke pola kompetitor kita, kita punya pola sendiri. Dia ingin kalahkan kita dalam masalah dunia, kalahkan dia dalam masalah akhirat. Lihat bagaimana para ulama berbicara. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Jadi coba kita lihat, ini dua hal pokok loh hadirin. Ini dua obat termujarab. Dua obat termujarab. Karena yang pertama obatnya adalah al-imanu billah, tauhid kepada Allah, mengingat Allah. Lalu yang kedua obatnya iman kepada hari akhirat. Karena hasad itu nanti arahnya ke dunia udah. Mentok-mentok tuh ke sana dengan berbagai macam variannya. Mentok-mentok adalah lupa sama Allah, dan yang kedua ambisi dunia itu. Apapun variannya. Karena kalau orang yang ngiri tentang akhirat itu dinamakan gibtoh, bukan hasad. Jadi ngiri, ini orang kok bisa ya jadi orang yang lebih baik. Gue ngerti banget dia dulu, sekarang dia jadi soleh atau jadi soleha. Gue ngiri deh sama dia. Itu gibtoh. Nabi SAW bahas tentang itu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan gibtoh itu bedanya dengan hasad. Nggak ada perasaan nggak suka, justru seneng. Dia tuh teladan banget bagi gue. Dia tuh inspirasi banget bagi gue. Gue tahu dia gimana dulu begajulan atau dia bandelnya tahu. Sekarang dia berubah. Gue salut sama dia. Semoga dia dijaga sama Allah. Itu gibtoh. Ngiri, tapi nggak ada perasaan nggak suka, dan nggak ada, apalagi nggak ada perasaan ingin menghilangkan nikmat tersebut kepada nikmat tersebut dari orang itu. Itu gibtoh. Itu bagus. Tapi kalau hasad yang sedang di kita bahas dan dicela para ulama, itu mentok, itu mau variannya kayak apapun larinya ke lupa sama Allah dan mempertahankan atau ambisi terhadap dunia, itu aja. Maka obat yang paling mujarab adalah zikrullah, dan yang kedua arahkan ke akhirat. Arahkan ke akhirat. Itu kalau ada orang yang ingin mengalahkan Anda ke dunia, Anda jangan terpancing. Kalahkan dia dengan akhirat, atau kalahkan dalam perkara akhirat, jangan terpancing. Bahkan mungkin kita kasih, ambil aja gak apa-apa kok. Anda mau ini, ambil aja. Anda berhak kok, gak apa-apa. Itu poin. Bahkan para ulama, para sahabat atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, itu beliau atau mereka sampai pada titik merelakan hal duniawi kepada pihak untuk maslahat yang jauh lebih besar, pihak lain. Dan bisa jadi bukan karena faktor hasad atau orang yang hasil, enggak, pokoknya dikasih aja. Yang penting ada maslahat jauh lebih besar. Artinya lebih luas daripada koridor hasad. Lihat bagaimana cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan, menyerahkan kepemimpinan. Padahal yang paling berhak adalah beliau. Agar apa? Agar umat Islam kembali bersatu dan semakin solid itu. Padahal yang paling berhak beliau. Lihat bagaimana ithar pada antum ambil aja. Walaupun ini konteksnya bukan hasad ya, tapi ini poin adalah bagaimana dulu cucu Rasulullah SAW, Ahlul Bait beliau, itu memberikan teladan kepada kita. Dan apakah beliau kehilangan respect atau cinta, atau kalau bahasa sekarang karir beliau tamat? Enggak. Justru sampai hari ini orang tuh terkagum-kagum dengan beliau. Pengen cucu Rasulullah SAW, siapa yang bisa ini? Cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berhak punya kapasitas, bukan hanya mengandalkan nasab. Dan apakah beliau kehilangan? Justru sebaliknya, beliau menang dan dipuji oleh kakeknya sebelumnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa cucuku ini akan menjadi sayyid yang akan mengislah dan akan mempersatukan dua kekuatan besar kaum muslimin. Dan itu benar. Itulah orang-orang yang berjiwa besar. Beliau, mereka tuh merelakan bagian mereka dunia demi maslahat yang jauh lebih besar. Dan apakah mereka kehilangan dunia? Enggak, mereka enggak kehilangan dunia. Justru mereka semakin tinggi dan mereka bahagia. Mereka nyaman. Itu hadir. Karena mereka dapat poinnya gitu loh. Anda mengambil aja, gak ada masalah. Anda juga berhak. Anda punya kapasitas, gak harus saya kan. Anda maju, silakan. Bisa jadi dalam suatu hal kita lakukan itu. Loh, kenapa Anda gak maju? Gak biar si A aja maju. Dia juga, dia lagi butuh. Kalau saya alhamdulillah ada sisi lain. Kalau Anda gak ikut tender ini, gak biar si A aja masuk. Nah, ini kan, kalau Anda masuk, Anda menang loh, gak apa-apa. Ada tempat lain kok. Kan bisa demikian. Jadi, kalau orang sudah sampai titik itu, hidup tuh tenang, buat nyaman. Dan gak akan dizolimi sama Allah, gak mungkin. Wa annallaha laysa bidh-dhallami lil-'abid. Allah tuh gak mungkin zalimi hamba-hambanya. Ali Imran ayat 182. Sosok-sosok yang berjiwa besar seperti ini pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Dan akan dikasih peran besar di dunia sama Allah. Karena Allah gak mungkin zalim. Jadi gak usah khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga hadirin. At-tarbiyah mundu tufula ala hubbil khairi linnas. Nah, ini penting. Yang ketiga itu obat hasad. Ternyata pendidikan dari kecil. Pendidikan dari kecil. Pendidikan terhadap tentang dalam hal apa, mencinta, ingin kebaikan untuk orang lain, dan itu ingin kebaikan untuk orang lain itu pondasinya lagi-lagi iman dan tauhid. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kita udah bahas hadisnya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya dari kebaikan apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Jadi menginginkan kebaikan untuk orang lain itu pondasinya apa? Tauhid. Tauhid yang benar melahirkan spirit menginginkan kebaikan buat orang. Tentu saja semampu kita. Kita punya keterbatasan hadirin. Bisa jadi ada beberapa pihak yang gak bisa kita bantu. Bukan karena kita gak ingin kebaikan, tapi kita gak mampu. Gak mampu dari segi harta, gak mampu dari segi waktu, gak mampu dari segi energi, gak mampu dari segi ilmu, tapi spirit ingin kebaikan buat manusia. Spirit itu dulu gitu loh. Bukan bantu semua orang, bagus, tapi siapa yang bisa bantu semua orang, hadirin? Wong kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kita simpel aja, kita cuma punya uang 1 juta, emang kita bisa bantu seluruh orang gak mampu dengan 1 juta? Ya gak bisa. Pasti ada yang gak akan dapetan. Tapi kita ingin dia dapat dari pihak lain misalnya. Nah, hadirin Allah muliakan. Nah, ini harus dibangun dari kecil. Itu yang paling ideal. Tanamkan anak-anak kita itu tadi, semua ini yang atur Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah enggak kasih kamu tapi kasih temanmu, itu opsi yang terbaik, Nak. Walaupun kita enggak ngerti pada saat itu. Dan kita harus senang ketika teman kita, saudara kita, sahabat kita dapat kebaikan. Dan kita dapat pahala. Dan itu akan meninggikan derajat kamu di dunia maupun di akhirat. Semakin kamu mencintai kebaikan untuk orang lain, derajatmu semakin tinggi di dunia dan di akhirat. Karena yang jadi masalah itu karakter udah kebentuk, ini yang susah. Maka harus mulai dari awal. Itu yang paling enak, paling ideal. Walaupun tidak menutup peluang berubah di saat dewasa. Itu baik. Itu poin penting. Jadi dididik anak-anak kita nih. Mumpung yang punya anak kecil harus bicara masalah ini. Ini hasad tuh bahaya. Fatal. Dan kalau sampai dia hasad sama orang, bukan hanya dia merugikan orang lain, tapi yang pertama kali dia rugikan dirinya sendiri. Cukuplah dosa hasad itu merugikan kita, hadirin. Dan kita gak akan bahagia dengan hasad. Ada banyak orang tuh semangat anaknya itu punya keahlian A, B, C, D. Tapi lupa bahwa itu penting. Tapi kenapa kita gak fokus pada kebersihan hati anak-anak kita? Bukankah itu hal yang sangat penting dalam kehidupan dan paling penting, bersih dari kesyirikan, bersih dari hubungan dunia. Ada banyak orang tua yang ketika anaknya divonis sakit itu akan melakukan pengobatan kemana-mana, mau di mulai dari Indonesia, dalam negeri, lalu pergi ke luar, segala macam. Tapi kenapa ketika kita gak pernah punya perhatian terhadap bibit hasad yang kata ulama ada dalam diri setiap orang? Harusnya kan langsung segera diobati semenjak dini. Itu demikian. Jadi harus dari usahakan, ya, bukan gak, usahakan dari semenjak dini. Dan itu jauh lebih mudah. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, doakan orang yang kita hasati. Ini berat, tapi kalau kita punya penyakit hasad, yang harus kita lakukan, doakan orang yang kita hasati. Jadi kita harus lawan itu syaitan. Lawan hawa nafsu kita. Caranya gimana? Doakan orang yang kita hasati. Kayaknya aku hasad sama dia, doakan dia, semoga dia dapat kebaikan, ya Allah. Itu dilawan. Pahit banget, banget. Tapi itu caranya. Karena nafsu kita akan ajak kita melakukan yang buruk. Enggak, saya enggak mau. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Kita antitesisnya, kita doakan kebaikan. Itu hal penting. Obat yang berikutnya hadirin, ar-ridha biqada'illah wa qadarih. Ridho terhadap keputusan dan takdir Allah. Wa taslim li hukmih, dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ini berkaitan dengan obat pertama, tapi penekanan ridho terhadap takdir. Karena itu tadi, sebenarnya orang yang hasad itu memprotes takdir Allah, bukan memprotes orang yang dia hasati, bukan. Dia memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat fatal. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya." Kami yang membagi kehidupan mereka di antara mereka. Jadi kami bagi-bagi kehidupan mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat dan kami tinggikan sebagian mereka dibanding sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi nahnu qasamna, sekali lagi kita lihat, dan kami membagi-bagikan kehidupan mereka di antara mereka, dibagi-bagi. Dan sama? Enggak. Allah kata enggak sama. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami tinggikan sebagian dibanding yang lain. Kami kasih lebih banyak bagi sebagian dibanding yang lain. Tujuannya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain. Jadi bisa saling sharing, bisa saling memberi, agar bisa saling membantu, agar memperkaya satu dengan yang lain. Hadirin, repot loh kalau semuanya tuh orang kaya. Siapa yang mau kerja di rumah kita kalau kita semua kaya? Semua kita kaya, semua kita punya rumah 5,000 meter. Terus yang mau jadi tukang kebun siapa? Yang mau jadi ART siapa? Yang mau support kita siapa? Mas, mau kerja gak di rumah saya? Gajinya 100 juta per bulan. Ya 100 juta. Mohon maaf ya, penghasilan saya sebulan itu 500 ribu US dollar. Jadi kenapa 100 juta jadi ART? Enggak. Jadi walaupun kita mau bayar orang untuk kerja di rumah kita 100 juta per bulan, enggak ada yang mau. Ini repot kan? Repot hadirin. Makanya jangan pernah meremehkan orang. Baik yang diberikan kelebihan maupun diberikan kekurangan, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Saling melengkapi. Repot kita. Gimana coba bersihin rumah 5,000 meter sendirian? Gak bisa. Oleh karena itu baru contoh kecil. Baru contoh kecil. Mau kemana-mana harus nyupir sendiri. Dan mungkin gak ada mobil kali. Gak ada yang mau kerja di pabrik. Gak ada yang mau kerja di perusahaan mobil. Semua udah kaya. Ngapain ya saya kerja di ini? Saya kan udah kaya. Kemana-mana dia pakai private jet. Gak ada yang mau jadi pilot. Oke, maskapai mau bayar seorang pilot 200 juta per bulan. Dia udah kaya. Pemasukannya 1 miliar per bulan. Ngapain saya capek-capek jadi pilot? Mendingan saya pelisiran. Jadi gak, terus gimana kita hidup? Makanya kita kembali lagi ke ayat tersebut. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kembali ke surat Az-Zukhruf. Kami kasih, kami bagi-bagikan Dan enggak sama memang. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami lebihkan. Tapi fungsinya bukan untuk dihasati, tapi untuk dimanfaatkan. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Untuk dimanfaatkan, hadirin. Untuk dimanfaatkan. Ini luar biasa, hadirin sekalian. Karena kita ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Lalu sekali lagi penutupannya adalah wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Rabbmu itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan. Itu. Jadi ridhalah kepada qada Allah. Allah enggak mungkin salah. Allah enggak mungkin salah. Pemberian itu sesuai dengan kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang bisa kita bahas, dengan merenungi dampak dari hasad, bahwa orang yang hasad berantakan hidupnya. Dan akan kembali kepada dia, rusak hidupnya, hancur dunia dan akhirat. Maka jangan jatuh ke dalam hasad. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 43, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yang artinya dan rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Orang yang hasad punya rencana jahat, punya niat buruk segala macam. Nggak akan mengenai kecuali dirinya sendiri. Dia akan berbalik gitu. Dia akan berbalik ke dirinya sendiri. Dia yang hancur. Tapi ada loh beberapa korban hasad yang memang dilukai atau dizolimi sama orang yang hasad. Iya. Tapi kalau dia beriman, bertakwa, dia nggak akan dirugikan apapun. Jadi udah berbalik ke yang hasad. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Coba kita renungkan. Semoga Allah kasih taufik. Ini penyakit yang menakutkan, hadirin. Dan sangat-sangat mudah untuk berkembang dalam diri kita. Terpatiknya itu mudah. Rasulullah mengatakan setiap kita punya bibit itu, minta pertolongan kepada Allah. Dan jangan merekomendasi diri-diri kita. Semoga Allah kasih taufik. Semoga Allah jaga kita dari semua penyakit hati. Dan semoga Allah berikan rahmat kepada seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.